Tahu depanku. Thank you. meskipun kau tahu betapa dalam cintaku. Oh, cinta padamu. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana Selamanya terang. sendiri, aku temani kamu. Jika aku bukanlah aku dengan segala aku, ku berharap suatu saat aku dan kamu bersatu.